Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita masuk kepada bab yang baru dari kitab tauhid, yaitu babu ma jaa fir riya. Babu ma jaa fir riya, bab penjelasan tentang riya. Bab penjelasan tentang riya. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang amalan-amalan hati dan hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan tersebut. Riya adalah sesuatu yang bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu, beliau menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid, sebab riya bertentangan dengan tauhid, karena tauhid menuntut seseorang untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga perbuatan riya itu bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Adapun ta'rifur riya, definisi riya itu dari kata ra'ah yura'i, mushtakun min ar-ru'yah. Sedangkan makna istilah yang dimaksud dengan riya, man 'amila 'amalan liyarahu an-nas, orang yang mengamalkan suatu amalan agar disaksikan oleh manusia, agar ditonton oleh manusia, atau idharul 'ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayamdahuna sahibaha, orang yang mempertontonkan ibadahnya atau memperlihatkan ibadahnya kepada manusia sehingga mereka kemudian memuji orang tersebut karena ibadah yang dia lakukan. Termasuk di dalam kategori riya adalah sum'ah, sebab penyebutan riya amalan yang untuk dipertontonkan hanyalah sekedar contoh. Bisa saja seorang memperdengarkan amalannya, ini masuk sama kategorinya, memperdengarkan amalannya agar diketahui orang kemudian dia dipuji karenanya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a ra'a Allahu bih wa man sam'a sam'a Allahu bih. Barang siapa yang mempertontonkan amalannya, memamerkan amalannya kepada manusia, Allah akan membongkar kedoknya pada hari kiamat. Demikian pula, siapa yang memperdengarkan amalannya, Allah akan perdengarkan pada hari kiamat. Baik. Riya, jadi riya adalah perbuatan seseorang mempertontonkan amalannya, memamerkan amalannya demi untuk meraih pujian manusia atau untuk meraih suatu kedudukan di tengah-tengah manusia, ya, agar disebut ahli ibadah, agar disebut orang saleh, agar disebut orang yang tidak melalaikan kewajiban dan seterusnya. Tujuannya untuk meraih pujian-pujian dengan ibadah yang dia lakukan. Ya. Dan perbuatan riya ini banyak bentuknya atau macamnya dan bisa menyebabkan amalan itu terhapus kebaikannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas, dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipertontonkan kepada manusia atau diperdengarkan kepada mereka demi untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Pujian-pujian yang sebenarnya tidak ada manfaat sedikit pun, ya, kecuali hanya sebuah kebanggaan semu yang tidak bisa dibawa sampai di akhirat kelak, bahkan akan menjadi bencana bagi orang yang melakukannya di akhirat kelak. Baik. Ulama kita menjelaskan aqsamur riya, macam-macam riya, itu ada dua bentuk. Yang pertama, riya umahdun, riya yang murni, yaitu seorang beribadah demi untuk dipertontonkan semata. Tidak ada sedikit pun niat ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar riya murni. Dia beramal bukan karena Allah, hanya demi untuk mendapatkan pujian orang. Maka ini adalah asyirkul akbar, bukan sekedar asyirkul asgar. Tapi ini adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti riaknya orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila mereka, orang-orang munafik ini, berdiri untuk salat, mereka berdiri bermalas-malasan. Yura'una an-nasa, salat mereka ini hanya sekedar untuk pamer kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna al-amalillah wa yusahibuhu ar-riya. Orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, awalnya dia niat karena Allah namun disertai dengan riya. Maka ini adalah asyirkul asghar, syirik kecil, kalau memang asal ibadahnya karena Allah lalu disertai dengan riya. Ini adalah asyirkul asghar. Dan ini pun terbagi menjadi dua bentuk. Ya. Apakah amalannya diterima atau tidak, terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama, ayyakuna fi aslil ibadah, apabila riya ini dari awal ibadahnya, dari asal ibadahnya. Fal amal mardud, maka seluruh amalannya itu tertolak. Kalau dari awalnya, dari asalnya sudah tercampuri ibadahnya dengan riya, maka seluruh amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang dia lakukan tersebut. Baik. Adapun yang jenis yang pertama tadi, riya murni, itu bisa menghapus seluruh amalan. Namun yang ini menghapus amalan yang menyertainya. Dan jika dari awal ibadah sudah bersama riya, maka amalannya tertolak. Amalan yang dia lakukan, amalan yang menyertai riya tersebut. Baik. Bentuk yang kedua, ayyakuna tari'an 'alal ibadah. Apabila riya itu tercampuri ketika sedang melakukan ibadah, dia datang ketika seorang sedang melakukan ibadah, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang berusaha untuk menepis riya ini, menepis asyahwat al-khafiyah ini, syahwat yang tersembunyi, syahwat untuk mendapatkan pujian karena amal-amal ibadah yang dia lakukan. Maka yang seperti ini tidak membahayakannya. Inilah yang dituntut. Apabila seorang beribadah lalu datang godaan-godaan untuk bisa mempertontonkan amalannya kepada orang-orang, maka hendaklah seorang itu berjuang untuk menepis hal seperti ini. Maka ini tidak mengapa, tidak membahayakannya, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempatnya. Jadi orang yang berjuang untuk menepis riya, menghilangkan riya dari dalam amalannya, adalah orang yang berjuang untuk menahan diri dari hawa nafsu. Sebab hakikatnya riya itu adalah hawa nafsu. Baik. Keadaan yang kedua, ayyastarsila ma'ahu. Dia biarkan riya tersebut terus menerus menggerogoti ibadahnya. Maka apakah amalannya tidak diterima seluruhnya? Padahal riya itu bukan dari asal ibadahnya, tapi di pertengahan dia beribadah. Maka di sini juga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakuna akhirul ibadah mabniyan ala awwaliha. Apabila ibadah itu bagian akhirnya berhubungan dengan bagian awalnya, artinya tidak sah bagian akhirnya kecuali bersama bagian awalnya, seperti sholat, puasa dan sejenisnya. Maka ibadah seperti ini seluruh ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia misalkan sholat 4 rakaat, riaknya pada rakaat yang keempat, maka seluruh sholatnya, kalau dia biarkan riaknya ini terus sampai akhir, itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bagian awal sholat itu terkait dengan bagian awalnya. Sehingga kalau ada seorang yang batal wudunya pada rakaat yang keempat, maka dia tidak sekedar mengulang rakaat yang keempat tersebut, tapi harus dia ulang dari awal kembali. Demikian pula puasa. Andaikan seorang berpuasa ikhlas karena Allah, lalu menjelang berbuka dia perdengarkan puasanya, dia ceritakan, oh saya sedang berpuasa, atau dengan kata, tidak mungkin dia tidak mengatakan langsung dengan kata-kata sindiran, aduh saya lagi kelaparan. Baru ditanya, kenapa? Oh sedang berpuasa. Oh tadi malam saya enggak sahur. Nah seterusnya. Padahal tujuannya cuma sekedar ingin mengabarkan dia sedang berpuasa. Maka seluruh puasanya itu tertolak, terhapus kebaikannya, karena dia telah memperdengarkan kepada orang demi untuk mendapatkan pujian. Baik. Bentuk ibadah yang kedua, ayyakuna awwalul ibadah munfasilan an akhiriha. Ibadah tersebut terpisah bagian akhirnya dengan bagian awalnya. Artinya, kesahihan ibadah itu pada bagian akhirnya tidak bergantung pada bagian awalnya, seperti sedekah atau membaca Al-Quranul Karim dan yang semisalnya. Andaikan seorang bersedekah 50 juta misalkan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia merasa ada yang suka memuji kalau dia bersedekah, apalagi kalau diumumkan di masjid, si fulan bersedekah 50 juta rupiah. Demi untuk mendapatkan pujian berikutnya, dia tambahi. Ditambahi 50 juta lagi, jadi 100 juta. Maka, bagian sedekah yang dia lakukan ikhlas, itu tetap sah, dan yang dia lakukan karena riya, karena ingin dipertontonkan manusia, itu tidak sah. Taib. Inilah perincian tentang macam-macam riya yang dijelaskan para ulama kita. Baik. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu jalla wa ala berfirman, katakanlah, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, aku ini tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Diwahyukan kepadaku bahwasannya ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan bersama Allah dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Baik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia, innama ana basharum mithlukum, aku ini tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Maka tidak ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam khasa'isur rububiyah wal uluhiyati syai', sedikit pun dari sifat-sifat rububiyah seperti mencipta, mengabulkan doa, mengatur alam ini, memberikan kemanfaatan, menolak kemudaratan. Tidak pula ada sifat uluhiyah. Tidak sedikit pun beliau boleh untuk diibadahi, boleh untuk disembah, karena dia manusia biasa seperti kalian juga. Ini peringatan bagi orang-orang yang berlebihan di dalam menghormati dan memuji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, namun ada perbedaan antara kita dengan beliau. Beliau adalah utusan Allah, sedangkan kita manusia yang bukan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya, beliau diberikan wahyu, sedangkan kita tidak diberikan wahyu. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menghormati dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia seorang rasul. Meskipun dia manusia biasa seperti kita juga, namun dia harus dihormati dan diteladani karena dia seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya. Iya. Jadi seorang nabi dan rasul adalah orang yang diberikan wahyu. Ini tanda kenabian atau tanda kerasulan. Dia adalah orang yang diberikan wahyu, yakni sebuah syariat untuk disampaikan kepada manusia. Dan telah dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Sehingga ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, maka dia kafir. Demikian pula ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang mengimani nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau sebagai kadzdzab, dajjal, ya, pendusta, dajjal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak seorang dari kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi lagi setelahku. Maka orang-orang yang mengimani ada nabi lain yang menerima wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama seluruhnya sepakat mereka itu kafir. Oleh karena itu, ulama ahlu sunnah di zaman ini maupun lembaga-lembaga resmi ulama di negeri-negeri kaum muslimin, ya, seperti negeri kita Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Mesir dan yang lainnya, seluruhnya sepakat dan mengeluarkan keputusan bahwasannya Ahmadiyah bukan bagian dari Islam sedikit pun. Karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri agama mereka sebagai nabi. Dan mereka yakini kitab suci yang diklaim oleh Mirza ini yang bernama At-Tadhkirah sebagai wahyu Allah yang isinya berupa kedustaan-kedustaan, ya, karena itu bukan wahyu Allah yang sebenarnya, ya, sebagai kitab suci mereka. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau seorang manusia biasa, tapi diwahyukan kepada beliau, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan di sini adalah perjumpaan khusus, yaitu perjumpaan dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini itu akan berjumpa dengan Rabbnya untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dia kerjakan. Apakah dia berjumpa dalam keadaan Allah murka kepadanya ataukah Allah dalam keadaan ridho kepadanya? Maka yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang ingin berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan Allah meridhoinya. Kalau dia menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, falyamal amalan saliha, hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ini syahidnya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala menjelaskan maksud firman Allah, falyamal amalan saliha ma kana muwafiqan li syar'illah, hendaklah seorang melakukan amal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan amal saleh, amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu kebid'ahan, itu bukanlah amal saleh, meskipun orang yang mengerjakannya berniat baik, berniat karena Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullah wahdahu la syarika lah. Adapun kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, maksud firman Allah, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga di dalam beribadah kepadanya, yaitu amalan yang dimaksudkan dengannya atau diinginkan dengannya hanya untuk mencari wajah Allah yang satu saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Artinya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syahidnya, bahwasannya amalan yang diterima, amalan yang diinginkan Allah adalah yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadani rukna al-amal al-mutaqabbal. Ya. Ini adalah dua rukun amalan yang diterima. La budda ayyakuna khalisan lillah. Yang pertama, amalan itu harus ikhlas karena Allah, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amal itu benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipertontonkan kepada manusia atau diperdengarkan kepada manusia sehingga mendapatkan pujian mereka atau kedudukan di tengah-tengah mereka. Tapi ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua syarat ibadah. Dua syarat ibadah itu diterima: ikhlas karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kebid'ahan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an qala Allah ta'ala, dari sahabat yang mulia, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, secara marfu', bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Aku merasa cukup, ya. Tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang mana dia menyekutukan Allah, menyekutukan aku padanya dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama yang ia persekutukan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ayat ini adalah hadis ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-ghina, kecukupan, ya. Kamalul ghina la yahtaju ila syuraka, ya. Kesempurnaan al-ghina Allah yang tidak membutuhkan ya sekutu-sekutu sedikit pun. Sehingga siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan Allah padanya dengan selainnya, ya, taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku tinggalkan dia bersama yang dia persekutukan. Artinya amalannya tidak diterima, ya. Kenapa? Karena dia mencampurkan amalannya dengan niat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yakni riya, ingin dipertontonkan kepada manusia. Maka percuma amal ibadah seperti ini, karena Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama yang dia persekutukan. Dan di hari kiamat kelak Allah perintahkan dia untuk meminta balasan atau ganjaran ibadahnya kepada yang ia persekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman pada hari kiamat, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pertontonkan amalan kalian ketika di dunia, apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka? Tentunya tidak sama sekali, ya. Tetapi hanya sekedar kebanggaan semu ketika di dunia berupa pujian dan kedudukan di tengah-tengah manusia, ya. Dan Allah akan membongkar kedoknya orang yang beramal karena riya pada hari kiamat kelak, ya. Allah akan beritakan kepada manusia, ini orang yang beramal hanya untuk dipertontonkan, ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, secara marfu', bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian dibanding al-masih ad-dajjal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan kepada kita suatu perbuatan atau suatu perkara yang apabila tertimpa kepada kita, sesungguhnya hal itu lebih ditakuti, lebih ditakuti akan menimpa kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan fitnah atau musibah al-masih ad-dajjal. Al-masih dikatakan al-masih yang artinya yang terhapus, karena satu matanya buta, yaitu matanya yang sebelah kanan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya mata kanannya itu dajjal buta. Dan fitnah dajjal adalah fitnah yang besar, sampai-sampai dia bisa menunjukkan kepada manusia ini neraka dan ini surga. Kata Nabi SAW, nerakanya adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tersesat karenanya. Banyak orang yang tadinya muslim kemudian kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang yang beriman, orang tuanya sudah meninggal dunia, dajjal bisa memerintahkan syaitan untuk pura-pura menyamar sebagai orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh syaitan, lalu memerintahkan anaknya ini untuk mengikuti dajjal. Ini hebat sekali fitnah yang dibuat oleh dajjal. Dia bisa bergerak dari suatu negeri ke negeri yang lain dengan sangat cepat. Dia bisa memasuki seluruh negeri kecuali Makkah dan Madinah. Dan apabila penduduk suatu negeri itu mau mengikutinya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, negeri mereka menjadi negeri yang makmur, sejahtera. Adapun yang tidak mau beriman kepada dajjal, negeri mereka akan menjadi negeri yang gersang, tandus. Ini sebagai ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tersesat karena dajjal. Tetapi Nabi SAW mengabarkan ada sesuatu yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian dibanding tertimpa oleh fitnah al-masihud dajjal. Qalu bala, maka sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin tahu hal tersebut. Qala asyirkul khafi, maka Nabi SAW bersabda, itulah asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Bagaimana bentuknya? Nabi SAW mencontohkan, yakumur rajul fayusalli, seorang melakukan salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin, lalu ia membaguskan salatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang memperhatikannya. Atau dia merasa ada yang memperhatikannya, sehingga dia bagus-baguskan salatnya. Ditampilkan salatnya yang paling khusyuk, bacaannya yang paling bagus, yang paling mengikuti sunnah tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Hadis ini pelajaran yang bisa kita petik darinya, yang pertama menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan beliau selalu menasihati umatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan memperingatkan kejahatan atau keburukan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Pelajaran yang lain bahwasannya riya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan akan orang-orang yang saleh, mengkhawatirkan orang-orang yang saleh mereka akan tertimpa riya melebihi kekhawatiran beliau dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan dari bahaya syirik, secara umumnya, dan penjelasan bahwasannya syirik itu ada yang khafi, ada yang tersembunyi, dan ada yang jali, ada yang nampak. Yang tersembunyi yang ada dalam hati manusia, sedangkan yang nampak yang bisa disaksikan oleh orang lain. Taib. Pelajaran yang lain bahwasannya hadis ini juga ada isbat penetapan turunnya atau munculnya dajjal, dan ini telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir bahwasanya dajjal itu adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki yang sebelah matanya buta. Jadi dajjal itu bukan sekedar lambang kejahatan, tapi memang dia betul-betul manusia, betul-betul manusia yang memang Allah ciptakan untuk ujian, ya, kepada umat di akhir zaman. Maka termasuk kesesatan dan penyimpangan orang-orang yang mengingkari yang munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Karena hal tersebut telah dimaklumi dalam syariat, disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Baik. Dan yang paling terpenting, ya, pelajaran yang paling terpenting dari hadis ini, peringatan bahwasannya riya adalah suatu penyakit, suatu musibah, ya, suatu bentuk kesyirikan kepada Allah yang khafi, yang tersembunyi, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa para sahabatnya. Karena Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabat, maka bagaimana lagi dengan generasi setelahnya, bagaimana lagi dengan kita. Tentunya kita lebih layak untuk khawatir dan untuk takut, ya, kepada riya ini. Jangan sampai kita ditimpakan penyakit riya ini, ya. Karena sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, padahal tidak diragukan lagi iman dan ilmu mereka. Maka kita harus lebih khawatir. Oleh karenanya, yang antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar bisa selamat dari riya, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Baik. Kesimpulannya, bab ini memperingatkan kepada kita akan bahaya riya. Dan riya itu termasuk perbuatan syirik, bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid dan menghapuskan amalan, baik itu seluruh amalan maupun amalan yang menyertai riya tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati dan terus berusaha ikhlas di dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa kepadanya agar ibadah kita benar-benar ikhlas semata-mata demi untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tentang pembahasan dan permasalahan riya. Dan kami persilakan kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS sebagaimana bisa ke nomor 0813-949-72127. Dan ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, dan maksudnya kepada Al-Ustaz Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Di mana posisi saf wanita yang hadir di masjid atau musallah? Karena banyak masjid di kampung-kampung yang memposisikannya di samping saf laki-laki. Baik, ini termasuk kesalahan. Yang benar, wanita itu diposisikan di paling belakang. Diposisikan di paling belakang, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, kata beliau, "Wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa shalla lana rak'atain thumma sarf." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku dan seorang anak yatim itu bersaf, ya, atau membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita, seorang wanita tua berada di belakang kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminih wa aqama al-mar'ata khalfana. Wasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengimami Anas dan ibunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memposisikan Anas radhiyallahu taala anhu di bagian kanannya dan wanita di belakang mereka. Hadis ini menunjukkan saf wanita itu di belakang, bukan di samping. Taib. Apakah termasuk tawakal ketika tidak mau berobat kecuali dengan obat yang halal? Inilah sebenarnya tawakal itu, ya. Yakni seorang meninggalkan sebab-sebab yang haram dan hanya melakukan sebab yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tidak bergantung kepada sebab itu, tapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal, ya. Hakikat tawakal, kalau misalkan seorang sakit, dia tidak berobat dengan yang haram, tetapi hanya mencukupkan diri dengan obat-obat yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, wala tadawau biharam, jangan kalian berobat dengan yang haram. Dan bolehkah berobat dengan yang haram seperti cacing untuk sakit tifus? Tentang cacing ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama membolehkan, dan ini yang rajih insyaallah taala, sebab tidak ada dalil yang sahih was sharih yang melarang dari makan cacing. Baik, wallahu alam. bagaimana sikap kita dengan kondisi negeri ini, dengan banyak keributan dengan agama Syiah dan Ahmadiyah, mohon penjelasannya. Sikap kita yang pertama, meyakini kesesatan Syiah dan Ahmadiyah, ya, bahkan kesesatan mereka itu sampai pada derajat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ulama sepakat Ahmadiyah itu bukan Islam sedikit pun. Adapun Syiah, Syiah itu bersekte-sekte. Ada yang disepakati oleh para ulama, sekte mereka itu bukan lagi bagian dari Islam, ya. Seperti keyakinan mereka bahwa imam-imam mereka itu mengetahui perkara ghaib. Ini jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui di langit maupun yang di bumi suatu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka yakini imam-imam mereka, ya, seperti Imam Khomeini yang dulu pernah memimpin revolusi Iran, ya, revolusi Syiah, itu mereka yakini Khomeini ini lebih mulia, ya, daripada Nabi dan Rasul, ya. Bahkan Khomeini sendiri berkata dalam kitabnya Al-Hukuma Al-Islamiyah, dia katakan inna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini kata Khomeini Al-Kadzdzab Al-Khabith, bahwasanya imam-imam kita, yakni imam-imam Syiah, itu punya suatu kedudukan yang tidak bisa disamai oleh malaikat sekalipun atau nabi yang diutus. Ya. Meskipun imam-imam mereka yang mereka klaim sebagai imam itu tidak sedikit pun menganggap mereka sebagai umat mereka. Ya, imam mereka yang pertama siapa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, ya, sejarah para khalifah di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah ini yang mengatakan Ali sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dihukum bakar. Adapun yang mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, itu dihukum cambuk, ya, oleh Ali, seperti cambukannya pendusta, ya, seperti cambukannya seorang pendusta. Jadi yang mereka klaim sebagai imam sebenarnya tidak pernah menganggap mereka sebagai umat mereka, karena mereka telah menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini Syiah sesat, dan mereka ini punya suatu bahaya yang besar dibanding Ahmadiyah, ya, mereka lebih berbahaya dari Ahmadiyah, sebab kalau Ahmadiyah ulama sudah sepakat dia sesat, ya, tapi Syiah ini ada bersekte-sekte, dan mereka memiliki satu ajaran yang disebut dengan taqiyah, yaitu berdusta, pura-pura sebagai ahlu sunnah, pura-pura sebagai muslim, dan menutupi akidah Syiahnya agar diterima oleh masyarakat, ya. Bersamaan dengan itu baru mereka secara perlahan-lahan yang memasukkan akidah-akidah mereka di tengah-tengah masyarakat. Syiah ini sangat berbahaya sekali. Sampai kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak boleh salat di belakang seorang Syiah ataupun seorang Jahmiyah, yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak boleh salat menjadi makmum yang imamnya itu seorang Syiah atau seorang Jahmiyah, ya, sebab mengimani orang-orang yang atau menjadi makmum terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Syiah, ya, dan Ahmadiyah. Baik, kita harus yakini kesesatan mereka. Ini yang pertama. Adapun bagaimana cara mengingkari mereka, yaitu dengan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, maka itu kita katakan adalah sebuah kesalahan. Kita ingkari hal tersebut. Sebab yang berhak untuk melakukan kekerasan atau menindak orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan anggota masyarakat. Karena kemudaratan yang ditimbulkan dari hal tersebut itu lebih besar dibanding manfaatnya. Kalau pemerintah yang melakukan hal itu, maka maslahatnya besar. Karena untuk menghukumi mereka, ini memang sebenarnya wajar mereka itu kalau dihukum mati. Orang murtad dalam Islam dihukum mati. Hanya saja tidak semudah itu menerapkannya, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang langsung menyerang mereka. Tetapi harus didahului dengan nasihat, diminta untuk bertobat. Oleh karena itu yang melakukan hal tersebut adalah pengadilan, adalah pemerintah kaum muslimin, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih tentang hukum-hukum peradilan Islam, ya, tentang orang yang murtad, ya, itu dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin atau qadi, hakim yang ditugaskan oleh pemerintah kaum muslimin, ya. Jadi tidak benar cara kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap mereka, ya. Namun tetap kita katakan mereka berada di atas kesesatan, hanya saja cara mengingkari mereka itu tidak benar, ya, tetapi mereka didakwahi. Ya, semoga mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kepada orang-orang yang jelas-jelas kafir, beliau tidak langsung memerangi begitu saja, tapi beliau dakwahi dahulu. Beliau nasihati. Iya. Maka demikianlah seharusnya kita menyikapi orang-orang yang sesat ini. Baik. Mohon dijelaskan adanya ujian yang syar'i dan ujian tidak syar'i. Ini pertanyaannya tidak jelas. Kalau yang dimaksudkan di dalam menghadapi ujian tersebut, yang syar'i itu adalah dengan 4 tingkatan yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan bersabar dalam menghadapinya, kemudian ridho dan bersyukur. Adapun satu tingkatan yaitu marah, maka ini yang tidak syar'i. Baik. Kesalahan datangnya dari manusia itu sendiri. Iya, tidak mungkin kesalahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menimpakan azab kepada manusia itu karena ulahnya sendiri, karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Iya, wallahu alam. Bagaimanakah kita yang ingin memurnikan akidah ditambah ibadah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah di lingkungan yang rusak jauh dari syariat yang murni? Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Baik. Pertama, kita menuntut ilmu agama. Ini yang paling penting. Kita menuntut ilmu agama dan jangan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Dalam artian jangan bergaul akrab, ya, dengan mereka. Jangan bermajelis dengan mereka, ya, mengikuti majelis-majelis mereka. Namun hendaklah kita menuntut ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang akidahnya sesuai dengan Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Iya. Maka dengan ini insyaallah taala, dengan menuntut ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka akidah dan ibadah kita akan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila yang kita pelajari itu memang ilmu yang benar, ya, yang diwariskan oleh ulama us-salaf, yaitu Al-Quran wa Sunnah yang sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Baik. Contoh, kita diundang di acara mereka sementara kita tidak tahu hal itu bid'ah, dari Ibnu Mahfudin Barekbek. Baik. Kalau kita diundang dalam acara-acara kebid'ahan, maka tidak boleh kita menghadiri undangan tersebut. Hanya saja, jangan diam saja, tetapi jelaskan apa alasan kita. Ya. Sehingga orang yang mengundang itu tidak berprasangka yang buruk, ya. Kita tidak mau memenuhi undangannya, tapi dia memaklumi alasan yang kita jelaskan. Dan itu juga bagian dari dakwah kepadanya. Ya, kita jelaskan dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dan dengan cara yang lemah lembut, bahwa mohon maaf saja. Tegas kita, mohon maaf, kita tidak bisa menghadiri acara-acara seperti ini karena itu kebidahan. Dijelaskan dengan dalil-dalil yang ilmiah. Baik. Dan bermuamalah dengan mereka adalah yang sesuai dengan tuntunan syariah dan mendakwahi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya seorang laki-laki memakai gelang? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tidak boleh laki-laki memakai gelang atau kalung, sebab hal itu adalah perhiasan wanita. Laki-laki yang menggunakannya itu menyerupai wanita, dan hal itu telah dilarang di dalam syariat. Apakah boleh dan sah jika beberapa puasa seperti Senin, Kamis, Qadha, hari putih dan lain-lain dikumpulkan dalam satu waktu pengerjaan yang sama? Bagaimana niatnya? Tidak boleh. Sebab ini adalah amalan yang berbeda, yang diinginkan setiap amalan itu zatnya, ya. Maka tidak boleh dilakukan bersamaan dengan niat yang berbeda-beda pada hari yang sama. Tidak boleh, ya. Tetapi harus dilakukan secara terpisah. Dan yang lebih didahulukan adalah qadha, karena ini kewajiban. Baik. Mohon penjelasan tentang syariat, tarekat, hakikat. Ini kebidaahan semuanya. Tidak ada dalam ajaran Islam, hanya ada dalam ajaran Sufi. Tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan adanya tingkatan syariat, tingkatan tarekat, hakikat, ma'rifat, dan sebagainya. Ini hanya bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang tidak berdasarkan dalil. Bahkan hal ini bisa sampai kepada derajat kesyirikan dan kekafiran kepada Allah ketika mereka meyakini apabila seorang sudah sampai tingkatan tertentu, dia tidak lagi wajib melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Ini kekafiran, sebab mengingkari Al-Quran yang diturunkan untuk semua orang. Dan Nabi SAW beribadah, melakukan seluruh amalan syariat sampai beliau meninggal dunia. Kalau orang yang berkeyakinan, ini guru saya, mursyid saya, wali fulan, tingkatannya sudah hakikat atau sudah ma'rifat, jadi dia tidak perlu lagi menjalankan syariat. Kalau ada keyakinan seperti ini, maka berarti dia menganggap gurunya ini lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari Nabi SAW. Dan dia menganggap gurunya ini tidak terkena kewajiban syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam, tidak terkecuali. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk, tidak terkecuali. Lalu ada yang mengingkari, oh tidak, guru saya sudah hakikat, dia tidak terkena lagi apa yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekafiran. Jadi ini minimal dia adalah kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bolehkah seorang wanita berceramah di depan ikhwan-ikhwan atau seorang laki-laki di depan akhwat? Pertama, seorang wanita di depan ikhwan itu tidak boleh. Hal ini tidak dicontohkan oleh para sahabiah, para sahabat wanita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri-istri para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tidak diragukan lagi hal itu bisa menyebabkan fitnah. Fitnatun nisa, godaan wanita. Iya, kalau dia diam saja sudah sangat menggoda, apalagi kalau dia bicara. Baik. Adapun laki-laki berbicara di depan akhwat, maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun tentunya harus dengan hijab, ya, sehingga itu juga tidak menimbulkan fitnah, ya. Tidak menimbulkan godaan antara laki-laki dan wanita tersebut. Jadi, jangan kita mau mencari keberkahan dari majelis ilmu, malah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala karena majelisnya tidak sesuai dengan syar'i. Tidak ada hijab antara laki-laki dan wanita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa qulil mu'minin ayyaguddu absarahum wa yahfadhu furujahum? Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, ya. Artinya tidak berhubungan dengan orang yang bukan wanita, yang bukan istrinya. Demikian pula Allah perintahkan, katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar menjaga pandangan mereka. Nah, kalau tidak ada hijab langsung berhadapan, tentunya tidak akan mungkin bisa menjaga pandangan. Tidak akan mungkin bisa menjaga pandangan, tetapi haruslah dengan hijab, dengan penghalang, dan berbicara dari balik hijab. Baik, perkali ini yang bisa kita jawab, atau satu lagi. Baik. Afan Ustaz, Al-Masih itu bukan artinya yang ditunggu, sama seperti Nabi Isa juga disebut Al-Masih karena kedatangannya ditunggu nanti di akhir zaman. Tidak, Al-Masih itu yang dihapus, namun berbeda antara Al-Masih yang disebutkan untuk Nabi Isa alaihissalam dan Al-Masih itu Dajjal. Hanya saja saya tidak ingat pada kesempatan ini perbedaan antara Al-Masih keduanya. InsyaAllah ta'ala kita murajaah kembali apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti artinya bukan yang ditunggu. Wallahu alam. Ya, demikian tadi mungkin yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Sufyan. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz. Semoga Allah menjaga beliau agar bisa terus memberikan faedah-faedah dari pembahasan kitab Tauhid ini dan tanya jawabnya tentunya. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang dimana pertanyaannya ada yang belum sempat terjawab dikarenakan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Jadi insyaallah pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab besok. Dan juga kami sampaikan kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang bertanya agar terus menyimak kajian kuliah subuh ini, dikarenakan khawatir pertanyaannya yang telah masuk dijawab oleh Al-Ustaz kemudian tidak didengarkan, kemudian ditanyakan kembali. Jadi untuk menghindari seperti itu agar terus mendengarkan kuliah subuh ini. Demikian mungkin informasi yang ingin disampaikan. Dan bagi para pendengar juga yang ingin mendapatkan stiker, kami masih ada stiker Radio Dakwah Salafiyah. Silakan datang saja ke Radio Dakwah Salafiyah, ketemu pengurusnya, insyaallah ada stiker gratis, tidak dipungut biaya. Silakan datang saja ke sini. Dan itu yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.